Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah, wa may yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. الحمد لله جماعة kaum muslimin yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, kembali melanjutkan pelajaran rutin kita di Senin dan Selasa subuh insyaallah dalam pembahasan mukhtasar Hadil Arwah, ringkasan dari kitab Hadil Arwah, Tamasyah ke Surga Allah Subhanahu wa taala, yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Di pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan sebuah pembahasan yang beliau sebutkan di sini, fi sabqil fuqara al aghnia ilal jannah, bahwa yang terlebih dahulu masuk ke dalam surga itu adalah dari kalangan orang miskin sebelum orang-orang kaya. Ya, orang miskin dulu, tapi bukan sembarangan miskin, ya. Bukan orang-orang yang semata-mata miskin, bukan kemiskinan yang memasukkan mereka ke dalam surga semata, tapi kemiskinan yang dibarengi dengan ketakwaan, kemiskinan yang dibarengi dengan amalan-amalan ketaatan, itulah yang menjadikan mereka terlebih dahulu masuk menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan, keutamaan bagi orang-orang yang miskin yang bertakwa kepada Allah Rabbul Alamin. Dan insyaallah taala di hari ini kita akan masuk ke pembahasan yang baru. Kata beliau, fi dzikri asnafi ahlil jannati alladzina duminat lahum duna ghairihim. Pembahasan yang bagus, ya. Kata beliau, fi dzikri asnafi ahlil jannah alladzina duminat lahum duna ghairihim. Pembahasan tentang tipe-tipe penduduk surga yang telah mendapatkan jaminan surga. Ini penting kita pelajari, kita ketahui, kemudian kita contoh dan amalkan. Gimana sih tipe-tipe, gimana sih sifat-sifat dan karakteristik calon penghuni surga itu, ya. Kita kan semuanya ingin masuk ke dalam surga Allah. Tidak seorang pun dari kita kecuali berangan-angan, bercita-cita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu cara untuk bisa masuk ke dalam surga Allah, ya, dengan cara meniru dari sifat-sifat karakteristik dari calon penghuni surga yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih yang berada di hadapan kita insyaallah taala. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim qala ta'ala. Wah, ini sekali lagi orang-orang yang sudah mendapatkan jaminan surga ini. Kapan mereka memiliki sifat dan karakteristik seperti ini, maka jaminan mereka adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian wahai para hamba-Ku, bersegeralah kalian untuk meraih pengampunan dari Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah kalian. Jangan tunda-tunda. Bersegeralah kalian. Meraih ampunan dari Allah, demikian pula meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Uiddat lil muttaqin. Yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa surga itu sudah ada. Ya, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah mazhab dan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menetapkan, meyakini bahwa surga Allah itu sudah ada, sudah diciptakan. Dengan dalil ini, uiddat, telah diciptakan, telah dipersiapkan. Pakai fi'il madhi, lampau. Uiddat, telah diciptakan, telah dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Subhanallah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini memberikan rincian dari sifat-sifat dan karakteristik dari orang yang bertakwa tersebut, orang-orang calon penghuni surganya. Siapa mereka? Gimana sifat dan karakteristik mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ini sifat mereka yang pertama. Ini yang harus kita tiru. Ya. Kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka-mereka itu, calon penghuni surga itu, orang-orang yang bertakwa itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah mereka-mereka yang menginfakkan hartanya, yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, fis-sarra'i wad-dharra, baik dalam keadaan lapang, dalam keadaan luang, dalam keadaan rezekinya lancar, bisnisnya lancar, maupun dalam keadaan sempit, lagi seret, pendapatannya menurun, bisnisnya lagi goyang, tidak mencegah mereka untuk terus menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nominal bisa saja berkurang dari apa yang diinfakkan, tak kala dia di masa jaya-jayanya, tak kala bisnisnya lancar. Tapi sekali lagi, nominal bisa berkurang, akan tetapi lancar dan terus-menerus diinfakkan hartanya dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Subhanallah. Jadi mereka itu bukan tipe-tipe manusia yang rajin berinfak ketika usahanya lancar, rajin bersedekah ketika bisnisnya melejit. Tidak. Ya, walaupun lagi goyang bisnisnya, walaupun pendapatannya menurun, tetap saja masya Allah. Itulah yang harus kita tiru. Kenapa? Karena Allah itu tidak sekedar melihat nominal yang kita sumbangkan, yang kita infakkan, tapi Allah melihat hati dari masing-masing yang menyumbangkan harta tersebut. Sedikit disertai niatan yang tulus, itu akan memberikan kemanfaatan yang luar biasa untuk hamba tersebut. Sedikit nominalnya, tapi disertai hati yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang akan menjadi besar nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Yang pertama kita sebutkan dulu, wal kadhimin al ghaib, dan mereka-mereka itu loh adalah orang-orang yang bisa menahan emosinya, ya, menahan emosinya, bukan orang yang emosional, perkara sepele marah, ya, perkara yang ringan ajak berantem, bukan itu, bukan itu mereka. Subhanallah. Wal'afina 'anil nas, dan mereka bukan pula tipe-tipe manusia yang pendendam, bukan. Tapi mereka-mereka adalah orang-orang yang selalu membuka hatinya untuk memberikan maaf terhadap kesalahan orang lain. Subhanallah. Bukan karena enggak mampu, jemaah sekalian. Ya, dia berikan maaf kepada orang lain, dia buka hatinya untuk memaafkan kesalahan orang lain, bukan karena dia lemah. Bukan karena dia tidak mampu untuk membalas, bukan. Tapi dia tahan ke semuanya itu. Dia buka kelapangan hatinya tersebut karena dia ingin meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu menunjukkan apa-apa yang telah berlalu dari penyebutan ayat di atas, itu menunjukkan semuanya itu perbuatan baik. Dan setiap perbuatan yang baik itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah lanjutkan lagi dari sifat dan karakteristik mereka. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim وَمَنْ يَكْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Mereka-mereka itu apabila terjatuh melakukan fahishah, melakukan perbuatan yang keji, أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, ataukah mereka terjatuh menganiaya diri mereka sendiri, ذَكَرُ اللَّهِ, mereka langsung mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanyut dalam kemaksiatan yang mereka lakukan, tidak tergiring dari perbuatan keji yang mereka lakukan, tapi langsung ingat Allah Subhanahu wa taala. Dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian mereka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tahu, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang memberikan ampunan dari dosa-dosa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka spontanitas berhenti dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka mengetahuinya. Ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Maka untuk mereka-mereka itulah yang memiliki sifat dan karakteristik seperti apa yang disebutkan di ayat sebelumnya, mereka akan mendapatkan balasan berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, dan itu adalah sebaik-baik pahala yang akan didapatkan bagi orang-orang yang beramal. Subhanallah. Surga, ya, dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nih tipe, sifat dan karakteristik dari penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama tadi jemaah sekalian? Rajin bersedekah, ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Lagi banyak duit ataukah sedikit duitnya, tetap saja sedekahnya itu enggak pernah terputus. Ya. Rutin. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah, Fa akhbara annahu a'addal jannata lil muttaqina dunah ghairihim. Maka di dalam ayat ini, dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala memberikan khabar bahwa Allah telah mempersiapkan surga untuk orang-orang yang bertakwa, bukan untuk selain orang-orang yang bertakwa, bukan. Ya. Ini khusus untuk orang yang bertakwa ini. Selain dari orang yang tidak bertakwa kepada Allah, maka tidak mendapatkan surganya. Ya, surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara awsafal muttaqin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri karakteristik dari orang-orang yang bertakwa, calon penghuni surganya. Ya. Fa dzakara badluhum lil ihsan fi halatil usri wal yusr wasyiddati warraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dari sifat yang pertama tersebut akan kebaikan mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik dalam keadaan kondisi yang lapang, ya, baik dalam kondisi yang sempit maupun lapang, ya, baik dalam keadaan yang sukses maupun dari keadaan yang tidak sukses, tidak lancar. Ya, subhanallah. Kata beliau, fa inna minan nas man yabdhulu fi halatil yusri warraha wa la yabdhul fi halatil usr wasyiddah. Karena sebagian orang itu menginfakkan hartanya nanti tak kalah dalam keadaan lapang, dalam keadaan rezekinya lancar, giliran rezekinya tidak lancar, giliran rezekinya berkurang, maka dia pun menghentikan infak dan sedekahnya. Subhanallah. Gak demikian jamaah sekalian. Ya. Sekali lagi, infak sedekah di jalan Allah merupakan amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Ya, ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah khawatir. Ya. Jangan sekali lagi pakai rumus dan teori matematika, ya, di dalam menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau pakai rumus matematika, duit 1 juta infakkan 100.000 tinggal 900.000 berarti berkurang. Itu pakai rumus matematika tuh. Ya. Tapi bagi seorang mukmin tidak demikian, tidak berlaku rumus matematika. Ya. Semakin dia banyak menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka semakin banyak hartanya. Apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah harta kita yang sebenarnya. Dicamkan baik-baik itu. Apa yang kita infakkan, sedekahkan di jalan Allah, maka itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan kita rasakan kelak pada hari kiamat. Ya, jangan menjadi orang-orang yang pelit. Giliran belanja makanan, minuman, pakaian, perabot, gak mikir-mikir. Langsung tuh. Apalagi istri yang nyuruh. Ya. Apalagi anak-anak yang minta. Giliran dibuka donasi. Ya. Ada himbauan untuk membantu para janda-janda orang miskin. Pembangunan masjid, mikir beribu-ribu kali. Jangan demikian. Ingin jadi orang kaya? Rumusnya banyak berinfak, banyak bersedekah. Ya, dibuang teori yang lama itu. Bahwa untuk menjadi orang kaya harus menjadi orang yang pelit dan kikir. Na'udzubillah. Ya, dibuang teori itu. Ya, buang jauh-jauh. Mari kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Yang gemar untuk bersedekah dan menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakini apa-apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim dan melalui lisan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quran, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, kecil besar, banyak sedikit jumlahnya, fahuwa yukhlifuh, yakin Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya. Wa huwa khairur raziqin, dan ya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya, subhanallah. Yakini itu. Allah pasti ganti. Pasti Allah ganti. Kalau Allah enggak pernah menyelisih janjinya, wa huwa yukhlifuh, Allah katakan, Allah akan ganti. Ya, Allah akan ganti. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bantahan bagi rumus matematika tadi. Ya, "Ma naqasat sadaqatun min malin." Tidak akan berkurang harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan berkurang. Ya, kalau pakai rumus matematika kan berkurang. Ya, 1 juta kurang 100 tinggal 900 ribu. Tapi apa yang disebutkan oleh Nabi? Ma naqasat, tidak akan berkurang. Kenapa? Diterangkan oleh para ulama. Yang pertama, bisa jadi dengan infak sedekah yang kita lakukan tersebut akan menurunkan keberkahan pada harta yang kita miliki. Dan itulah yang diharapkan oleh setiap muslim dan muslimah terhadap hartanya. Ada keberkahan di dalamnya. Harta yang tidak berberkah, bagaimanapun banyaknya, berapapun jumlahnya, maka tidak akan memberikan ketenangan dan tidak akan memberikan kepuasan kepada pemiliknya. Gak percaya, tanya saja sama mereka-mereka yang banyak duitnya, tapi tidak bertakwa kepada Allah, tapi tidak pernah menginfakkan hartanya di jalan Allah, tidak pernah menunaikan kewajibannya untuk membayar zakat. Tanya mereka tuh. Ya. Buktinya banyak di antara mereka yang bunuh diri, gantung diri dalam keadaan kaya. Ya. Duitnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Tapi apa? Tidak ada ketenangan di dalam hati mereka. Tidak ada keberkahan di dalam hati mereka. Yang ada serba kurang. Kurang-kurang yang menguasai mereka adalah kerakusan. Gak ada. Kenapa? Gak berberkah harta yang dimilikinya. Subhanallah. Beda dengan orang-orang. Ya, sedikit hartanya, tapi berberkah. Yang lebih bagus, banyak harta dan berberkah. Ya, banyak peluang untuk berbuat kebaikan. Jadi cari itu hartanya kita. Ya. Sumbangkan 1 juta, tapi masya Allah terasa lebih banyak harta yang dia miliki. Subhanallah, itu yang pertama tuh, nggak akan berkurang dari sisi ini nih. Ya, kemudian yang kedua, kata para ulama, bisa jadi dengan sebab harta yang kita infakkan tersebut Allah berikan dan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah-arah yang lain. Subhanallah. Ya, kita keluarkan harta ini, kemudian Allah berikan dan bukakan pintu-pintu rezeki dari arah yang lain. Subhanallah. Ya. Kenapa bisa? Ya karena orang yang menginfakkan harta tersebut akan mendapatkan doa dari para malaikat. Ya. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah setiap harinya yang seseorang itu berada dalam kehidupannya illa malakan yanzilan, kecuali malaikat itu akan turun, 2 malaikat di setiap harinya, di setiap paginya. Ya, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma i'ti mumfiqan khalafa. Malaikat yang pertama mengatakan, wahai Allah, berikan ganti kepada orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Subhanallah. Dapat doa dari malaikat. Ya. Dapat doa dari malaikat. Wahai Allah, berikan ganti bagi hamba-hambamu yang menginfakkan hartanya di jalanmu. Ini gak tanggung-tanggung nih. yang doakan kita malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat, yang doanya itu mustajab. Kata al-imam Mubarak Furi alaihi rahmatullah, doaul malaikati mustajabun, doanya malaikat itu mustajab di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Waqala akhar, berkata lagi malaikat yang satunya, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Sebaliknya, malaikat yang satu mendoakan, wahai Allah, berikan kehancuran, kebinasaan kepada orang-orang yang kikir di dalam menginfakkan hartanya di jalanmu. Tinggal pilih. Ya, tinggal pilih. Mau dapat doa dari malaikat dengan doa kebaikan ataukah doa kejelekan. Na'udzubillah. Jadi ini jamaah sekalian, ya, dihidupkan lagi ini, ya, ibadah yang mulia, terlebih khusus kita-kita yang semoga Allah berikan kesempatan untuk merasakan Ramadan di tahun ini. Itu kesempatan besar, momentum yang besar. Kalau Allah berikan kita kesempatan untuk hidup merasakan lagi di bulan Ramadan, maka manfaatkan momentum tersebut untuk mendulang pahala sebanyak-banyaknya dari arah ini nih, bersedekah. Disebutkan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mensifatkan karakteristik dari nabi kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah sosok pribadi nabi itu seorang yang dermawan, wa ajwada ma fihi fir ramadan, lebih dermawan lagi Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan. Subhanallah. Kedermawanan beliau itu bagaikan angin yang berhembus. Subhanallah. La ilaha illallah. Kesempatan tuh. Ya. Sudah puasa Ramadan, tegakkan salat tarawih, apalagi baca Quran, kemudian infaknya lancar juga. Masyaallah. Ya. Makanya sekali lagi persiapkan. Persiapkan semuanya. Jadikan momentum Ramadan ini sebagai ladang untuk meraih pahala sebesar-besarnya. Jangan sampai kita termasuk orang yang merugi. Keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ragima anfun man adraka Ramadan walam yukfar lahu. Celaka. Celaka itu kata Jibril alaihissalam. Celaka, rugi. Orang-orang yang telah diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan bulan Ramadan, akan tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sekali lagi, siapkan nih, ya. Berlomba-lomba untuk menyiapkan apa? Ya, santapan untuk orang yang berpuasa. Momentum tuh, kesempatan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, barang siapa yang menyediakan menu berbuka puasa bagi orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa. Subhanallah. Enggak mau kita kesempatan ini. Ya. Belum lagi ada bagi orang-orang yang membutuhkan, kita bantu. Ada pembangunan masjid, kita bantu. Subhanallah. Jadi kesempatan tuh jemaah sekalian. Ya, kita ingatkan lagi dirinya kita semuanya. Ya, kita lawan tuh rasa pelit dan kikir yang terus mengajak kita untuk menahan harta kita. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, ya, kata Imam Ibnu Qayyim, "Tsumma dzakara kaffa adzahum 'anil nas bihabsi al-ghaiz bil kadzb." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tipe dan sifat serta karakteristik yang berikutnya. Apa itu? Mereka-mereka itu gak mau mengganggu orang lain dengan meredam emosinya. Ya. Tadi itu kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Wal kadhiminal ghaiz. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mampu menahan amarahnya, emosinya. Subhanallah. Jadi penting tuh jemaah sekalian. Bukan orang yang hebat, bukan orang yang jago itu orang-orang yang apabila setiap berkelahi menang, ya, setiap dipancing emosinya langsung terpancing. Bukan itu, ya. Bahkan sesungguhnya orang yang kuat itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisura, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang selalu menang dalam setiap duelnya. Semua orang ingin ditaklukkan sama dia. Semua orang ingin dilawan sama dia. Bukan itu. Tapi kata Nabi, alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi orang yang kuat sebenarnya itu yang dia mampu menahan emosinya, amarahnya, ketika ada faktor-faktor yang akan menyulut emosinya, tahan. Subhanallah. Bukan karena dia penakut, bukan karena dia loyo dan lemah, bukan. Tapi dia ingin meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam hadis yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzamal ghaiz wa huwa qadirun ala ayyum fitahu da'ahu Allah yawmal qiyamah ala ru'usil khala'ikh hatta yukhayiruhu Allah minal huri masya'ah." Di kabar gembira bagi mereka-mereka yang mampu menahan emosinya, amarahnya, ya, umum semuanya terhadap istrinya, anaknya, temannya, ya, orang lain, berlaku umum nih. Mampu dia lampiaskan emosinya, amarahnya tersebut, mampu, tapi dia tahan. Apa balasan mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan emosinya dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, maka Allah Rabbul Alamin akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Wah, subhanallah. Ya. Bukan sekecamatan limo, bukan, ya, tapi di semua makhluk sejak awal penciptaan sampai akhir penciptaan dari makhluk ini semua dikumpulkan, kemudian hamba tersebut dipanggil pada hari kiamat. Panggil, inilah orang yang mampu menahan emosinya, amarahnya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala suruh pilih, silahkan pilih, ya. Dari bidadari-bidadari bermata jelita yang kamu inginkan, silahkan pilih. Subhanallah, luar biasa. Ya, maka ini jamaah sekalian, ya, perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Dan insyaallah ta'ala kelanjutan dari pembahasan ini kita akan sebutkan di esok harinya. Semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan, kemanfaatan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal.